طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزكم الله الحديث الرابع بعد الثلاثمائة حديث yang ke-304 masih dalam bab syurut fin nikah, masih dalam bab asyurut fin nikah, syarat-syarat yang diiringkan bersama akad nikah. Hadis yang ke-304 adalah an Aliin ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an nikahil mut'ah yaum Khaybar wa an luhumil humri al-ahliyah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah al-mud'ah pada hari Khaybar. Ini pada hari di mana di sana terjadi kejadian perang Khaybar. Wa an luhumil khumri al-ahliyah, dan juga dilarang, diharamkannya daging keledai yang jinak. Keledai ahliyah adalah keledai yang jinak, yang dipelihara oleh rumah-rumah tangga atau oleh orang-orang di rumah-rumah untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu adalah khumr ahliyah. Kalimat ahliyah untuk mengkhususkan yang diharamkan adalah hanya yang jinak, berarti kharaja minhu, keluar dari larangan ini adalah al-khumr al-wahsyiyah. Khumr, keledai-keledai yang liar, maka dikatakan halalan thayyiban. Adapun yang dilarang dari nikah di sini adalah nikahul mut'ah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Nabi melarang nikahul mut'ah. Nikah mut'ah, walaupun mut'ah fil lughah adalah al-istimta' wa huwa al-jima' wa ma yantafi' ar-rajul min al-mar'ah. Ini seseorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari perempuan, itu disebut mut'ah. Dan sesungguhnya secara bahasa semua yang disebut kesenangan juga mut'ah. Sehingga wanita pun ketika dicerai, diberi pesangon, itu pun disebut dalam Quran dengan mut'ah. Berikan pada mereka mut'ah mereka. Sehingga hati-hati, dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat, sering ada kalimat mut'ah, tidak mesti bermakna sama. Tidak mesti bermakna nikah mut'ah ini. Tetapi yang dimaksud di sini nikah mut'ah adalah nikah untuk muddatin mu'akkadah. Nikah tetapi untuk sementara waktu sampai pada batas waktu tertentu. Dan inilah sebabnya kenapa hadis ini dimasukkan oleh muallif rahimahullah ke dalam bab syurut fi nikah. Karena di dalam nikah mut'ah ada syarat yang disebutkan. Dan syarat itu batin, yaitu kalimat tahdid, kalimat pembatasan waktu. Aku nikahkan engkau untuk sekian hari, atau aku nikahkan engkau dengan syarat hanya sebulan. Ini semua adalah syurut fi nikah, tetapi syurut batilah. Syarat yang batil yaitu menentukan sesuatu batasan pada nikah. Apa maknanya syurut itu? Maknanya idan qada idan qadatil muddah, kalau waktu itu lewat, sudah habis waktunya, otomatis terpisah. Otomatis dia dalam keadaan tidak berkait lagi suami dengan istri itu, dan tidak ada warisan, tidak saling mewarisi lagi, dan seterusnya gugur semuanya. tanpa ada cerai. Ini keanehannya. Tanpa ada cerai, tiba-tiba otomatis berpisah saja kalau waktunya habis. Tanpa ada li'an, tanpa ada ila, tanpa ada berbagai macam apa yang disebutkan dalam Quran, tidak ada. Kan manusia, suami istri itu terpisah dengan sekian sebab. Ada yang terpisah karena cerai. Ada yang terpisah karena li'an. Li'an itu terjadinya ketika satu orang suami menuduh istrinya berzina, atau istrinya menuduh suaminya berzina, maka kemudian terjadilah li'an, saling melaknat, dan setelah itu dipisahkan. Setelah saling melaknat, bahwasanya aku bersumpah dengan nama Allah sekian kali, bahwa kalau sampai dia yang benar, Allah melaknat aku. Kalau yang salah, maka Allah melaknat dia. Demikian pula dianya, suaminya juga begitu. Setelah li'an, dipisahkan. Nah ini, kejadiannya nikah mut'ah adalah kalau sudah inqadatil muddah, kalau sudah hilang. Waktu tadi sudah lewat, kalau yang disebutkan sebulan misalnya. Begitu waktu sebulan sudah lewat, otomatis terpisah. Bukan karena cerai, bukan karena li'an, bukan karena apapun. Bukan karena ila. Ila itu kan menghukum. Ila itu seorang suami menghukum istrinya. Karena kesalahan, karena nusyuz. Maka dia menyatakan, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Itu sampai dibatasi paling lama sekian waktu. 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, diberi pilihan. Untuk kembali kepada istrinya atau cerai sekalian. Jangan tadaruha kal mu'allaqah. Jangan dibiarkan tergantung. Dicerai tidak, disentuh pun tidak. Ini khamilin a'azakumullah, bentuk-bentuk terpisahnya suami istri. Tetapi anehnya, nikah yang namanya nikah mut'ah ini, tidak ada semua itu, tiba-tiba terpisah otomatis karena waktunya habis. Ini yang dikatakan nikah mut'ah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam riwayat-riwayat yang sahih. Subhanallah, yang meriwayatkannya Ali bin Abi Thalib. Padahal nikah mut'ah ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dan yang menyatakan boleh hanya kaum Syiah Rafidhah yang mengaku pengikut Ali. Ini keanehannya. Padahal larangannya, larangan dari nikah mut'ah justru diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam maknanya al-ijmali, "Sanna syari'un nikah liqasdi al-ijtima' wad-dawam wal-ulfah wa bina'al usrah wa takwinuha." Bahwasanya syariat ini menganjurkan untuk nikah itu untuk satu tujuan yang baik. Untuk satu tujuan, yaitu al-ijtima' wad-dawam wal-ulfah wa bina'al usrah wa takwin. Untuk bertemu berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan dalam keadaan dawam, untuk terus-menerus. Ini tujuan nikah adalah agar suami dan istri tadi tetap bersamanya, membangun rumah tangga, membangun ulfah, ini kedamaian antara keduanya, ketentraman antara keduanya, dan untuk membangun sebuah rumah tangga sampai beranak cucu. Ini tujuan nikah. Tetapi kalau sudah dikatakan dengan nikah mut'ah, maka sangat bertentangan. Sebagaimana dikatakan oleh syarih selanjutnya, walidha kana abghadul halal ilallahi talaq likaunihi hadban lihadal bina'i syarif. Oleh karena itu, karena tujuan nikah itu adalah untuk ketentraman yang terus menerus, untuk kelanggengan dan untuk menjaga nasab, membangun rumah tangga, maka yang paling tidak disukai dari yang halal adalah talak. Beliau tidak menyandarkannya kepada riwayat, karena riwayatnya lemah tentang masalah abghadul halal ilallahi talaq. Tetapi mereka, para fuqaha, masih menyatakan secara makna, bukan secara riwayat, bahwa memang talak itu jelek. Walaupun dia adalah halal, sesuatu yang boleh, tetapi akibatnya adalah dia akan menghentikan bangunan rumah tangga atau bahkan meruntuhkannya. Maka masih tetap dikatakan oleh beliau rahimahullah, oleh Al-Dassam, bahwasanya dengan itulah sehingga talak itu sesuatu yang walaupun halal tapi tidak disukai. Likaunihi hadman lihadzal bina'is syarif. Karena talak itu adalah menyebabkan runtuhnya bangunan tadi yang sudah mulai dibangun dengan pernikahan. Wa kullu qasdin aw syartin yukhalifu hadhihi al-hikmah minan nikahi fahuwa batil. Setelah kita tahu hikmah dari nikah ini adalah untuk membangun rumah tangga, membangun ketentraman, untuk mendidik anak dan seterusnya, Maka yang demikian, kalau ada tujuan yang lain atau syarat yang lain yang menyelisih hikmah ini, maka syarat itu batil. Sudah kita katakan kemarin, apa syarat-syarat yang dikatakan sahihah? Karena syarat ada dua. Ada syarat yang sahihah, syurut sahihah, ada syurut batilah. Apa syurut yang sahihah? Hah? Yang sesuai dengan muqtada al-aqad. Apa syurut yang batilah? Yang yukhalif muqtada al-aqad, yang menyelisihi konsekuensi akad atau menyelisihi apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Yang nilai safi kitabillah, maka dia batil. Maka alasan pertama tadi, yukhalif muqtada al-aqad, menyelisihi konsekuensi atau hikmah dari akad nikah itu sendiri, maka dia batil. Itu syarat-syarat yang batil. Sekarang kita lihat syarat tauqid tadi. Tauqid arti menentukan waktu. Aku nikahkan engkau dalam batas waktu untuk sebulan saja. Bagaimana? Yukhalif muqtada al-aqad aw la yukhalif? Naam yukhalif. Sangat menyelisihi dengan jelas, bahkan bertentangan 180 derajat berhadap-hadapan. Satu ilal masyrik, satu ilal maghrib. Satu ke timur, satu ke barat. Di sini diperintahkan nikah adalah untuk membangun sebuah rumah tangga, untuk terus-menerus, untuk mengatur nasab. Tetapi kalau dengan mut'ah, si wanita ini pernah dinikah oleh fulan seminggu, pernah dinikah oleh alan sebulan, pernah dinikah oleh ini sekian, tiba-tiba hamil anaknya siapa, maka nasab tidak terjaga. Nasab tidak terjaga. Maka yang diberi na'azakumullah, demikian pula al-ulfah tidak terjaga pula kedamaian, karena terus berganti-ganti. Demikian pula al-istima' wad-dawam juga tidak ada kelanggengan dalam pernikahan. Berarti semua hikmah-hikmah dari pernikahan gugur dengan adanya tauqid, dengan adanya pembatasan waktu tadi. Wa min huna harrama nikahal mut'ah. Dari sinilah sebabnya maka dilarang nikah mut'ah. Wa huwa an yatazawwaja ar-rajul al-mar'ah ila ajal. Yang namanya mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi wanita untuk waktu tertentu. Ba'da an kana mubahan fi awal al-Islam lida'i ad-darurah, yang walaupun pernah dibolehkan dalam Islam karena faktor-faktor tertentu, tapi kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Melarangnya dan mengharamkannya. Bahkan diharamkan dua kali oleh Rasulullah SAW. Dua kali paling sedikit. Kenapa dikatakan paling sedikit? Karena ada riwayat-riwayat lain yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ada pula yang menyatakan tiga kali diharamkan. Pertama di perang Khaybar, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ini. Dan kemudian diriwayatkan dalam Muslim adalah pada Yaum Autas atau Yaum Fathi, pada waktu perang Fathu Mekkah. Bahkan diharamkan pada waktu itu lebih tegas lagi, ila yaumil qiyamah, dilarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Maka jelas kalimat sampai hari kiamat ini memansuhkan semua riwayat-riwayat yang pernah membolehkan, atau semua riwayat-riwayat yang bahkan mungkin menyuruh silahkan bermut'ahlah. Semua itu gugur dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang melarang, khususnya ucapan yang terakhir yang menyatakan ila yaumil qiyamah. Maka yang hadirin na'azakumullah, ada riwayat-riwayat yang ketiga, yaitu dalam perang Tabuk. Juga ada riwayat lain yang disebutkan Rasulullah SAW pernah melarang nikah mut'ah. Tetapi para ulama menyatakan gharib, bahwa ini adalah pendapat yang aneh dan pendapat yang tidak bisa diterima karena sesuatu kejanggalan dalam riwayatnya dan seterusnya. Tapi yang jelas, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam syarah Sahih Muslim bahwa inilah kejadian masalah mut'ah, inilah tidak mustahil, yakni memungkinkan sekali bahwa Rasulullah SAW pernah membolehkan dan kemudian melarang dua kali. Berarti kata beliau, kata Imam Nawawi, dibolehkan dua kali, dilarang pun dua kali. Pertama dibolehkan, kemudian dilarang pada Yaum Khaybar. Kemudian dibolehkan kembali pada satu keadaan tertentu. Kemudian diharamkan lagi ila yaumil qiyamah, yaitu pada Yaumul Fathi. Dan itu dalam sahih. Walaupun Yaumul Fathi tadi kemudian dibahas lagi oleh para ulama. Apakah Yaumul Fathi itu adalah pada perangnya atau pada kejadian Fathu Mekahnya, atau yang dimaksud setelahnya atau sebelumnya? Sebab pada Fathu Mekah tidak ada kebutuhan mereka kepada mut'ah. Karena waktu itu mereka datang dengan membawa keluarganya, membawa istri-istrinya. Tetapi yang memungkinkan justru adalah pada Ghazwat Al-Qas yang terjadi setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah pada bulan Ramadan, maka pada Syawalnya terjadi perang Al-Qas. Perang Al-Qas adalah perang Hunain, atau para ulama ada yang menyamakannya, dia-dia juga Al-Qas adalah Hunain. Ada juga yang mengatakan hampir bersamaan waktunya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas bukan pada Fathu Mekahnya, tetapi kalau disebutnya dengan am, maka selesailah perselisihan. Tahu am, tahun. Kalau disebutnya dengan am, mau disebut amal awqas atau disebut amal fathi, sama. Karena kedua-duanya pada tahun yang sama, dan kedua-duanya dalam keadaan berdekatan bulannya, maka tidak ada perselisihan. Karena memang di riwayat-riwayat tersebut, salah satunya disebutkan dengan amal awqas atau disebut dengan amal fathi, maka tidak ada permasalahan pada makna hadis tersebut, apalagi pada sanadnya yang sahih. Baik. Khana bin na'azakumullah. Setelah pernah dihalalkan, Rasulullah SAW kemudian melarangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang mut'ah ila yaumil qiyamah. Itu pada akhir ahdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhir ucapan beliau yang menasahkan semua riwayat-riwayat yang membolehkan. Dan biasanya kaum rawafid, ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu dari kalangan Syiah Rafidhah, mereka biasanya memakai dalil-dalil yang sudah mansukh. Jadi jangan kaget kalau mereka datang pada kalian mengatakan mut'ah itu boleh dengan dalil dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalil dengan riwayat-riwayat dari ahlu sunnah. Jangan kaget, memang iya pernah dibolehkan. Jadi itu sama sekali bukan hujjah, tetapi itu hanya syubhah. Kenapa syubhah? Karena ternyata yang dibawakan adalah dalil-dalil yang telah mansuh, yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sendiri di akhir ahdihi, yaitu di amal fathi, dengan menyatakan ila yaumil qiyamah. Demikian pula alasan mereka biasanya, selain hadis-hadis yang sudah mansuh tadi, mereka biasanya berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Bahwasanya kata Allah, dan apa yang kalian istamta'tum, istamta' adalah dari kata mut'ah, dan apa yang kalian sudah mendapatkan mut'ah dari wanita, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka. Kata Syiah, kata Rafidhah, bahwa ini menunjukkan bolehnya mut'ah, yang penting bayar mahar. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi mereka membawa asar, yang tentunya asarnya asar-asar yang tidak kuat, asar yang lemah, dari Ibn Mas'ud, bahwa Ibn Mas'ud membaca ayat ini dengan kalimat atau dengan bacaan ila ajalin famastamta'tum bihi ila ajalin minhunna, atau famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin fa'tuhunna ujurahunna. Dan mereka orang-orang yang pemberani, pemberani kepada Allah, yani na'udzubillah, berani yang tidak terpuji adalah berani pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak segan untuk menambahi ayat atau mengurangi ayat, mengatasnamakan Ibnu Mas'ud lagi, padahal riwayatnya tidak sahih. Maka mereka berkata bahwa ayat ini dibaca oleh Ibnu Mas'ud dengan bacaan famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin, barang siapa yang kalian sudah mendapatkan mut'ah dari wanita pada batas waktu tertentu, maka bayarlah pada mereka mahar-mahar mereka. Ini khalif bin a'azakumullah, dikatakan oleh Ibnu Munaqqin bahwa ini qira'ah syadzah la yuhtajju biha qur'anan wala khabaran wala yalzam al-amal biha. Kata Ibn Munaqqin bahwa bacaan Ibn Mas'ud yang demikian adalah bacaan yang syad. Syad itu menyelisihi sekian yang sahih. La yuhtaj biha, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil, la Qur'anan wala qadaran, tidak sebagai Qur'an, tidak sebagai hadis. Artinya sebagai Qur'an juga tidak bisa. Oh, Qur'an itu ada riwayat lain yang menyatakan famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin. Tidak pula sebagai hadis, Qur'annya tetap, tapi ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud, tidak. La yuqbal wa la yuhtaj la Qur'anan wa la khabaran, la Qur'anan wa la hadithan wa la atharan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, la yisma'u la tusma', tidak didengar ucapan mereka dan hujjah mereka. غير مقبولہ, tidak diterima. Itu semua bukan dalil, tetapi itu adalah subhat-subhat mereka, tipu daya mereka, ahlu syahwat. Naam, ahlu syahwat, karena mereka bukan mengikuti Quran dan Sunnah, tapi mengikuti syahwat mereka. Dan mereka menjadikan bolehnya mutah itu sebagai pancingan agar menarik di masyarakat, masyarakat fusak tentunya, masyarakat fasik, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, supaya tertarik dengan ajaran mereka, diiming-iming dengan bolehnya mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah, na'udzakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh syarih, walakin ma fi hadzal nikah minal mafasid. Walaupun mut'ah pernah dibolehkan, tetapi kemudian dilihat bahwasanya pada nikah mut'ah itu ada beberapa mafsadah, ada beberapa kejelekan. Apa kejelekan-kejelekannya? Di antaranya min ikhtilat fil ansab, tercampurnya nasab. Wastijarul lil furuj, yang kedua akhirnya ada sewa menyewa farji perempuan. Naudzubillah, betapa jeleknya. Akhirnya saya sewa sebulan, saya sewa seminggu, akhirnya pelacuran. Pelacuran dengan nama nikah. Wa mujafah lidzauqis salim wat tabi'atil mustaqimah, yang akhirnya ada kekeringan dari perasaan. Artinya perasaan laki-laki jadi hilang. Wat tabi'ah mustaqimah, fitrah, tabiat manusia yang asli akan hilang. Ini ikhwan fillah jazakumullah, artinya kalau dia sudah dibolehkan demikian, maka berganti-ganti terus. Dalam sebulan mungkin 3 hari di sana, 4 hari di sini, yang 5 hari kawin sama yang lain lagi. Terus demikian akan rusak perasaan kelaki-lakian. Akan rusak dan selera pun akan berubah. Dan niscaya mereka kaum laki-laki tidak lagi pernah puas dengan wanita manapun. Kalau sudah demikian, kesengsaraan abadi. Akan kesengsaraan mereka akan terus-menerus. Karena sudah tidak bisa lagi merasakan kepuasan. Dia sudah melihat sekian puluh wanita dalam satu tahun. Mungkin sekian ratus wanita dalam satu tahun. Dalam keadaan dia sudah tahu semua model-modelnya, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi dan sudah tidak butuh lagi. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, tidak pernah ada yang puas. Kalau demikian maknanya adalah mujafah lidzauq. Perasaan menjadi kaku, kering, sudah tidak lagi memiliki perasaan. Wattabi'ah al-mustaqimah, yakni tabiat asli kelaki-lakian akan hilang, lenyap. Hadihil mafasid rabat ala ma fihi min ladzati qada'i syahwa. Kerusakan ini muncul, berkembang, karena mereka selalu tujuannya dalam pernikahan hanya kelezatan syahwat. Maka tidak lagi memiliki perasaan. Sehari tinggal, 3 hari selesai. Kawin 2 hari, 3 hari. Seminggu, 2 minggu. Tidak pernah dia berpikir bagaimana memelihara anaknya, bagaimana mendidik istrinya. Tidak pernah berpikir seperti itu. Yang dipikirkan adalah seperti binatang, bagaimana memuaskan hawa nafsunya. Ini bahayanya. Sehingga apa yang dibolehkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, pada waktu tertentu saja kemudian Rasulullah SAW melarang. Dan itu pun disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhirnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketika dibolehkan pun adalah pada saat-saat yang betul-betul keadaannya adalah menyebabkan atau mendorong dibolehkan yang demikian, yaitu pada perang di tengah padang pasir yang tidak dikenal di sana istrinya, istri-istrinya, atau tidak bisa dia menikah dengan nikah yang seperti biasa, yang tentunya banyak faktor-faktor yang mendorong ketika itu dibolehkan. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, setelah ada kalimat diharamkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, enggak perlu bertanya lagi dan enggak perlu berkata kalau kasusnya sama seperti ketika dibolehkan oleh Rasulullah SAW, apakah boleh pula? Tidak boleh. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, yang dijalankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah dengan merolling pasukan. Sekian bulan diganti pasukan berikutnya, sehingga pasukan yang pertama bisa kembali pada istri-istrinya. Demikian pula pasukan kedua, beberapa bulan diganti dengan pasukan yang berikutnya, sehingga dia bisa pulang dan kembali pada istri-istrinya. Alhamdulillah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jangan tanya kenapa, kalau itu dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah memutuskan demikian, pernah dibolehkan dan kemudian dilarang, dan setelah keputusan akhir, yaitu ila yaumil qiyamah, maka la yuqalu lima wala kaifa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, terhadap sunnah dan hadis dari Rasulullah SAW, la yuqalu lima, wala kaifa. Tidak perlu ditanya kenapa dan tidak perlu ditanya kenapa kok dilarang. Tidak perlu. Karena sudah keputusan dari Allah dan Rasulnya. Ma yukhad min hadal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, tahrim nikahil mut'ah. Wa butlanihi. Wa alaihi ajma'ul ulama. Diharamkannya nikah mut'ah dan batilnya. Sudah kita sering ulang-ulang bahwa kalau dilarang konsekuensinya batil atau konsekuensinya fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Berarti kalau orang belum tahu kemudian nikah mut'ah dalam waktu satu bulan, pada minggu pertama bertemu dengan kita, kita sampaikan bahwa itu sudah diharamkan. Kemudian apa yang terjadi? Atau apa yang harus dilakukan oleh orang tadi setelah ja'ahul ilm, setelah datang ilmu? Fasad, bahwa nikahmu fasid, rusak, tidak sah, batalkan sekarang juga setelah datangnya ilmu. Maka dipisahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa tahrim nikahil mut'ah dan juga butlan, butlanuhu. Haramnya nikah mut'ah dan batilnya nikah mut'ah dan tidak sah. Wa alaihi ajma'ul ulama. Dan dengan pendapat inilah para ulama semuanya sepakat. Tentunya illa man syadda min ahli dhalal min asy-syi'ah rafidhah. Ajma'ul ulama ahli sunnah, yani para ulama ahli sunnah sepakat. Dan Ibnu Daqiq al-'Id menyatakan wa fuqaha'il ansar kulluhum 'ala al-man'i. Para ahli fiqih, para pakar-pakar fikih di seluruh negeri, mereka sepakat di melarang nikah mut'ah. Wa aktsarul fuqaha 'ala al-iqtisar fi at-tahrim 'ala al-'aqd al-mu'aqqad. Dan para fuqaha, ada di antara mereka kebanyakan meringkasnya dengan kalimat haramnya nikah dengan mensyaratkan waktu tertentu. Ini tidak bilang mut'ah. Tidak bilang dengan mut'ah, tapi meringkas ilatnya saja. Yani kalau ada tauqid atau kalau ada akad mu'akad, maka itu haram. Apakah mut'ah ataupun diberi nama dengan nama lain. Atau yusammunaha bighairi ismiha. Bisa jadi, pada suatu saat nanti saya bermadzhab dengan madhab fulani yang membolehkan untuk nikah, dinamakan sendiri. Yang menghalalkan nikah dalam keadaan dengan batas waktu tertentu, tidak mengapa. Asal suka sama suka dan tidak terjadi kedzaliman dan seterusnya. Itu namanya mut'ah. Dan kalaupun bukan namanya mut'ah, para fuqaha melarang nikah dengan syarat menentukan waktu tertentu. Karena itu menentang dan bertentangan dengan muqtadul aqdi. Bertentangan dengan konsekuensi nikah atau dengan hikmahnya pernikahan. Kedua, istafadu min hadzal hadithi bahwasanya kana mubahan fi awal al-islam lid-darurah. Anna al-mut'ata kana mubahan. Wa kanat mubahatan fi awal al-islam lid-darurati faqat. Bahwasanya mut'ah itu pernah dibolehkan di awal-awal Islam hanya karena darurat saja. Kalau kemudian mereka bertanya dengan pertanyaan seperti tadi, kalau darurat itu ada pada zaman sekarang, kita katakan bagaimana dengan khamr yang pernah dibolehkan, tidak dilarang. Kemudian hanya diperingatkan, kalau sholat, jauhi khamr. Atau kalau kamu mabuk, jangan dekati sholat. Boleh, tapi kalau mabuk, jangan dekati sholat. Apakah kita katakan juga bahwa kalau zaman sekarang kita darurat kepada khamr begitu? Kalau sudah Allah mengatakan haram, maka haram. Tidak dibahas apa yang sebelum turunnya haram. Demikian pula mut'ah. Kalau sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala harrama al-mut'ata ila yaumil qiyamah, maka tidak perlu kita bicarakan apa yang sebelumnya. Wa ta'kid, thumma ja'a at-ta'kid wa at-ta'bid li tahrimihi. Sudah diharamkan, datang lagi ta'kid. Ini yang diharamkan pertama fi Khaybar. Datangnya ta'kid mata fi nam amil fath. Am al-fath wa ta'bid li tahrimihi, dan keharamannya ta'bid abadan, untuk selama-lamanya. Ditegaskan lagi bahwa haramnya mut'ah itu untuk selama-lamanya, enggak ada istilah darurat lagi sudah. Walau inda darurah, walaupun ketika darurat. Yang ketiga, naha syari' al-hakim anhu lima yatarattab alaihi minal mafasid. Bahwa syariat ini melarang syariat yang bijaksana ini melarang untuk mut'ah karena apa yang biasa terjadi diakibatkan nikah mut'ah. Mafasid-mafasid, kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan. Di antaranya ikhtilatul ansab, di antaranya tercampurnya nasab-nasab. Wastibahatul furuj bighairi nikahin sahih. Wastibah al-furuj bighairi nikahin sahih, dan menghalalkan farji wanita dengan nikah yang tidak syar'i, dengan nikah yang ghairu sahih, yang tidak sah. Yang keempat, an-nahyu an akli luhumil khumur. Dalam hadis ini pula ada larangan tentang akli luhumil khumur al-ahliyah. Fahiya rijsun, maka daging keledai yang jinak, yang biasa di rumah-rumah dan dipakai oleh penduduk, yang biasa dipakai untuk membantu penduduk dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, maka tidak boleh dimakan dagingnya. Bikhilaf al-humur wahsyiyah, berbeda dengan keledai-keledai liar yang diburu di hutan-hutan, yang diburu di tempat-tempatnya, di dalam apa keliaran mereka, maka itu halal. Fahiyya halalun bil ijma', maka keledai yang demikian halal secara ijma'. Fadibin a'azakumullah. Kembali pada faedah pertama tadi, dikatakan ijma', maka ada beberapa ulama yang membantahnya, bahwa bagaimana dikatakan ijma', padahal ada khilaf sejak zaman sahabat. Tetapi dijawab bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika dia membolehkan dan kemudian diancam oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, barang siapa yang berani mut'ah akan aku rajam seperti rajamnya pezina. Ini adalah pada waktu sementara, waktu ketika dia tidak mendengar atau belum mendengar, sampai kemudian rujuk. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas rujuk dari pendapatnya. Apalagi para sahabat yang ketika Rasulullah masih hidup, aku mut'ah, aku pernah bermut'ah, aku begini, aku begitu, itu semuanya dalam keadaan sebelum sampai padanya larangan yang mutlak dari Rasulullah SAW. Maka itu dijawab dengan selesai, dengan mudah sekali, bahwa setelah itu dilarang, selesai. Tetapi yang jadi masalah adalah setelah Rasulullah wafat dan kemudian ada sahabat yang mengatakan boleh, maka sebagian mereka karena belum mendengar, setelah mendengar sami'na wa ta'ana, dan sebagian lagi ada yang berpendapat dengan pendapat lain, kemudian di akhirnya rujuk, maka kemudian terjadilah ijma' setelah itu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Asafuruka wa atubu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin kontrak. Istilah yang bagus itu. Saya tadi tidak terpikir istilah kawin kontrak. Nah. Apa? Itu nama lainnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar radio. Pertama, mohon penjelasan tentang membaca tajwid. Hah? Membaca? Ta'awud. Di dalam sholat. Nah, membaca ta'awud di dalam sholat disyariatkan, diperintahkan. Karena memang ta'awud itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca Quran. Idza qara'tal Quran, fasta'id billah. Jika engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Maka disunahkan, diperintahkan untuk ta'awud. Hanya saja para ulama berselisih, berbeda pendapat dalam masalah apakah dalam satu sholat itu dianggap satu bacaan atau setiap rakaat dianggap satu bacaan. Bagi mereka ya, para ulama, para fuqaha yang berpendapat bahwasanya dalam sholat itu semua satu bacaan, maka cukup di awal rakaat pertama ketika membaca Al-Fatihah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih, dan kemudian selesai. Karena seluruhnya satu bacaan sampai akhir begitu. Tetapi yang menyatakan tidak, bahwasanya yang ta'awud itu adalah untuk bacaan Quran saja, maka bacaan Quran itu terputus setelah dia ruku dan membaca, bukan baca Quran, apalagi sujud, dilarang baca Quran. Maka ketika berdiri di rakaat pertama, rakaat kedua, berarti dia akan membaca Quran kembali, maka mengucapkan ta'awud kembali. Wallahu ta'ala alam, Sementara ini saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, yakni ta'awudz setiap rakaat mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Naam, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada sebelum Al-Fatihah. Adapun setelah Al-Fatihah, walaupun baca surat lagi, sudah masih satu bacaan. Karena masih satu bacaan, tidak perlu diulang ta'awudznya. Naam, cukup basmalah. Apakah basmalah itu disirkan ataupun dijaharkan? Naam. Yang kedua, saya belum paham dengan penjelasan tuma'ninah dalam rukuk dan sujud. Tuma'ninah dalam rukuk dan sujud, dalam hadis al-musi' salatahu, dalam hadis seorang yang salatnya jelek, kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulangi salatnya, irja' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Kembalilah kamu untuk salat, sesungguhnya engkau belum salat. Diperintahkan lagi demikian. Diperintahkan lagi demikian sampai orang tadi bertanya, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadhi. Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih baik daripada ini. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, idza qumtum ila salat, sampai selesai, sampai di sana ada kalimat, farka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai kamu tuma'ninah ruku. Demikian pula pada sujud. Sujudlah sampai kamu tuma'ninah sujud. Maka para ulama menyatakan, tuma'ninah itu hukumnya adalah rukun min arkanis shalah. Barang siapa yang tidak tumaninah, batal salatnya. Karena orang tadi disuruh ngulangi oleh Rasulullah SAW sampai tiga kali. Dan kemudian ketiga diajarkan Rasulullah SAW kepadanya, kalau salat adalah mesti tumaninah. Maka maknanya tumaninah di sana, kata para ulama, adalah dia dalam keadaan ruku sampai sempurna rukunya, dan kemudian sempat membaca yang paling sederhana dari bacaan-bacaan ruku. Yang paling sederhana itu misalnya kalau subhana rabbil azim, maka cukup sekali subhana rabbil azim sempat, maka itu sudah dikatakan tumaninah. Berarti bagaimana yang tidak tumaninah? Yang tidak tumaninah adalah dia membaca di perjalanan. Ketika dia mau ruku subhana rabbil azim, belum sampai ruku betul dia sudah berdiri lagi. Begitu juga sujud, seperti ayam yang memakan makanannya, maka inilah yang dikatakan tidak tumaninah. Maka kalau dia sudah sempat membaca bacaan-bacaan sholatnya yang paling sederhananya, karena sekalipun boleh, dan dianjurkan tiga kali, bahkan ada para sahabat yang 10 kali, ketika sahabat tadi sujud dan ruku, dan dikatakan oleh yang melihatnya, sujudmu sangat mirip dengan Rasulullah SAW, berapa kali kau baca? Dia mengatakan, saya membaca 10 kali. Tetapi yang paling sederhana adalah sekali saja, boleh. Maka kalau sekali saja tidak cukup, baru itu tidak tumaninah. Kalau dia sempat membaca untuk sekali dengan benar bacaannya, bukan dengan kacau karena terlalu cepat, maka itulah yang dikatakan tuma'ninah. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah benar orang-orang sufi meninggalkan syariat? Bawakan dalil-dalil dari dari makalah-makalah orang-orang sufi itu sendiri yang menunjukkan hal tersebut. Terlalu banyak contoh-contohnya. Yang paling terkenal adalah Ibn Arabi. Ibn Arabi yang dikafirkan oleh para ulama itu sufi. Dan dia menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan siapapun. Dan kemudian dia menyatakan kalau sudah seorang itu sampai tingkat hakikat, maka tidak perlu dia terikat dengan syariat. Nah, apakah taubatnya orang yang murtad diterima? Tidak pernah ditutup taubat. Pintu taubat tidak pernah ditutup kecuali kalau dia sudah ghar-gharab, sudah diambang kematian, atau kalau sudah hari kiamat matahari terbit dari barat. Kalau sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya dan manusia itu masih sehat walafiat, maka masih dibuka pintu taubat. Sekafir apapun dia, masih bisa dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia kemudian murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, ini pun masih dibuka pintu taubat. Adapun dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang amanu summa kafaru summa amanu summa zadu kufran. Diakhiri dengan kalimat zadu kufran. Artinya tidak taubat. Wallahu ta'ala alam, kalau masalah pintu taubat itu adalah tetap terbuka. Selama manusia itu masih sehat, tidak nyawa sudah di kerongkongan, Kalau nyawa sudah di kerongkongan seperti taubatnya Fir'aun, tidak diterima. Fir'aun ketika tenggelam, dia menyatakan bahwasanya amantu bi Rabbi Musa wa Harun, atau amantu billadhi amana bihi Musa, aku beriman dengan apa yang Musa beriman dengannya, semua tidak diterima. Allah katakan al-an wa qad asaita qablu, sekarangkah kamu baru taubat, padahal sebelumnya kamu sudah menentang. Ini adalah menunjukkan tidak bisa diterima taubat kalau sudah gharghara. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu malam yughargir. Sebelum orang itu nyawanya di kerongkongan, maka di sanalah kesempatan taubat. Demikian pula sebelum matahari terbit dari barat, maka terbuka kesempatan taubat. Wallahu taala alam. Ayat tadi hanya menggambarkan kalau orang itu main-main, masuk Islam lagi, kufur lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, ini kemungkinannya seperti apa yang Allah katakan. Fil akhir kafir dia. Zadu kufran, dan tambah kekafirannya. Ini yang mengerikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan lain? La ilaha illallah. Nam soal akhir. Ada pertanyaan lain? Karena kelemahan yang lemah dan faktor kemiskinan yang menghimpit seorang suami tega menjual istrinya pada laki-laki, disuruh berzina dengan imbalan tertentu. Bagaimanakah status perkawinan mereka hingga saat ini mereka masih tetap dalam satu atap? Nam dirajam. Dua-duanya dirajam. Tentunya oleh penguasa harus dihukum yang demikian. Kalau penguasa itu menghukum dengan rajam, itulah yang kita harapkan. Karena itulah hukum Allah SWT. Kalau tidak mereka menghukum dengan lainnya, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tetapi jelas harus dihukum mereka, dan penguasa akan menghukum mereka. Karena itu melanggar, di samping melanggar syariat, juga melanggar aturan-aturan, undang-undang yang ada di sini, di negeri kita ini. Allah Ta'ala alam. Harus dilaporkan. Laporkan polisi, dilaporkan pula ke pejabat-pejabat KUA dan seterusnya yang berkait dengan masalah ini. Dan ayat sudah sangat jelas. Jangan memaksa istri kalian alal bigha. Alal bigha itu adalah tadi ya, dijadikan untuk pelacur sebagai cari uang. Apakah sang istri berdosa karena dia melakukan hal tersebut? Sudah saya rasa takut dan dia dipaksa oleh suaminya. Dia bisa lari. Dia bisa lapor. Dia bisa lari ke orang tuanya, ke saudaranya, ke familinya. Dan dia bisa lari ke penguasa. Dan penguasa itu menyalahkan yang demikian. Alhamdulillah. Maka tidak ada alasan menyatakan terpaksa. Nah, karena masih ada jalan keluar. Alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Dia bisa berhijrah daripadanya. Nah, bolehkah dia meminta cerai? Harus meminta cerai. Bukan bolehkah. Bolehkah dia meminta cerai dari suaminya? Harus dia meminta cerai dan lapor kepada KUA untuk hulu. Nah, apakah berhak seorang suami berbuat apa saja terhadap istrinya? Tidak. Suami punya hak-hak dari istrinya, hak-hak tertentu, dan istrinya punya hak-hak dari suaminya, hak-hak tertentu, dan tidak boleh sesuatu yang melampaui batas, sesuatu-suatu yang dilarang dalam Quran dan Sunnah. Nah, tidak semena-mena. Baik. Wallahu ta'ala alam. Cina. Ya. Tidak sama, tidak sama. Keledai. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada kias dalam masalah ini. Tidak bisa dikias-kiaskan. Nah, Gharghara itu adalah sakaratul maut. Artinya, ketika sudah ada tanda yang betul-betul pasti, yakni sudah betul-betul dia akan mati. Ini yang dikatakan gharghara. Kan sudah nyawa di kerongkongan sini. Tinggal ucul aja, tinggal lepas. Nah. Ayo. Nah, ini masalah kira-kira om tadi, ketika dia terpepet, kemudian kami beriman, apakah salah dengan orang kafir pada saat waktu perang dibunuh oleh sahabat? Ya sangat beda, langit dan bumi bedanya. Apa yang terjadi pada Fir'aun dengan apa yang terjadi pada seseorang yang ketika akan dibunuh oleh sahabat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sangat berbeda. Itu gharghara namanya. Apakah ketika orang kafir yang akan ditikam dengan pedangnya sahabat kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apakah itu gharghara? Itu bukan gharghara. Gharghara itu dia dalam keadaan sedang sakratul maut, tinggal mati saja. Tidak ada kemungkinan lain. Tetapi kalau pedang sudah di atas kepala, mau disikat, mau ditebas, wah, saya akan mati nih. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Itu bukan gharghara. Berbeda. Ketika ditebas pun belum tentu mati, kan? Nah, kalau ditebas, kemudian dia sudah terkapar, kemudian sudah cengap-cengap mau mati, gharghara, kemudian mengatakan, ternyata, begitu. Aku bertaubat dan seterusnya, tidak bisa. Nah, jadi sangat berbeda bumi dan langit bedanya. Bahkan kalau sahabat tadi, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mati, enggak ditebas kan? Tetapi ada pula yang kejadian demikian dalam keadaan ditebas, Rasulullah SAW menegurnya dengan keras. Afala syaqaqta batna, setelah menyatakan aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai sahabat tadi menyesal betul. Sampai dia menyatakan, sungguh saya ingin kalau saya itu baru masuk Islam sekarang, supaya tidak mengalami yang itu tadi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah cuma takut dari pedangku. Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak robek perutnya dan lihat hatinya? Ini tahu dari mana hati seseorang. Ini berbeda dengan keadaan Fir'aun yang gharghara, yang sudah dalam keadaan dia nyawanya sudah di kerongkongan. Nah. Sholat safar ketika berangkat. Saya tidak mengetahui ada salat safar kalau dilakukan ketika berangkat. Tapi kalau dilakukan ketika pulang, ada. Dan itu justru yang dikenal salat safar. Sunnah safar. Yani ketika pasukan mujahidin bersama Rasulullah SAW pulang dari perang, itu tidak langsung ke rumah-rumah mereka, tapi ke masjid. Mereka mengerjakan salat dua rakaat, salat sunnah, dan kemudian baru masuk ke rumah-rumah mereka. Para ulama menyatakan bahwa ini adalah sunnah yang dianjurkan ketika seorang pulang dari safar, sebelum datang ke rumah istrinya. Ini sunnah safar yang justru hilang. Tetapi sunnah safar yang baru mubtada'ah, diada-adakan. La haula wala quwwata illa billah. Iya, terbalik sunnah ini sekarang. Ya. Bacaan bagi makmum. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan perhatikan. Kata para ulama termasuk Imam Ahmad menyatakan wallahi alladzi la ilaha illa hu hadzal shalah, atau kama qala rahimahullah, sungguh demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Ini maksudnya adalah dalam salat. Berarti dalam salat itu disuruh mendengar bacaan imam. Apa hikmahnya imam membaca keras kalau makmum tidak mendengarnya? Sibuk sendiri dengan bacaannya sendiri-sendiri. maka diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Sehingga tidak ada perselisihan. Kewajibannya makmum untuk mendengar bacaan imam. Yang ada perselisihan hanya apakah Al-Fatihah wajib dibaca atau tidak oleh makmum. Kalau bacaan yang lain jelas, karena hadis ayatnya pun jelas, hadisnya juga jelas untuk mendengarkan imam. Tetapi ada hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatil Kitab. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan la taqra'u, jangan kalian baca di belakangku. Dikecualikan illa umul kitab, kecuali Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini kekecualian karena setiap orang wajib membaca Al-Fatihah. Baru kemudian terjadi ikhtilaf dalam masalah Al-Fatihah ini. Apakah dibacanya di sakatatil imam, di diam-diamnya imam, atau dibacanya pada ketika imam membaca surat, karena surat bagi makmum tidak wajib, sedangkan Al-Fatihah wajib, maka yang wajib mengalahkan yang tidak wajib. Tapi kalau imam membaca Al-Fatihah, maka kita wajib mendengarkannya. Sebagian mereka menyatakan dengan dalil lain bahwa bacaan imam bacaan buat makmum. Maka Al-Fatihah pun kalau imamnya tidak keras membacanya, maka kita baca. Tetapi kalau imamnya keras membacanya, kita mendengar, sudah sama dengan membaca. Apalagi ditambah lagi dengan orang yang mendengar itu mendapatkan pahala seperti orang yang membaca. Ini juga menunjukkan sama. Wallahu ta'ala alam. Ikhtilafnya pada itu. Tapi kalau bacaan-bacaan yang lain yang dibacakan oleh imam setelah Al-Fatihah, maka tidak ada kita perintah untuk membaca sendiri. Kita diperintahkan untuk mendengarkan. Nah, jadi hukum asalnya demikian. Bahwa seorang makmum ketika imamnya membaca jahran, membaca keras, dia berkewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan. Nah, bagaimana hadis Muslim? Al-Qatil wal-Maqtul fi an-nar, bagaimana kaitannya bila ada seseorang Muslim kemudian dihukum kemudian dia terbunuh? Apakah juga terlihat sebagai yang terbunuh? Al-Qatil wal-Maqtul fi an-nar. Dan juga ada hadis lain Al-Qatil wal-Maqtul fi jannah. Ini kisahnya berbeda, sehingga kelihatannya kedua hadis ini bertentangan. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Ada riwayat lain yang membunuh dan yang dibunuh dalam surga. Ini khonibina azakumullah, kalau yang pertama adalah larangan, yang kedua adalah berita. Larangan itu adalah awal hadisnya, hadis al-qatil wal-maqtul finnar, itu awal hadisnya idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul finnar. Kata Nabi, kalau dua orang muslim berperang dengan pedangnya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh wajar masuk neraka, bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka juga? Kata Rasulullah, karena dia harisun ala qatli sahibih. Iya, karena dia pun semangat untuk membunuh lawannya. Jadi dia terbunuh itu karena kalah, padahal hatinya pengen membunuh temannya, cuma kebetulan kalah. Kalau kebetulan menang, dia yang bunuh. Begitu. Jadi ketika iltaqal muslimani bisayfayhima, ketika dua orang muslim berperang dengan pedangnya masing-masing, maka berarti dalam keadaan orang yang satu ingin temannya terbunuh, orang yang kedua juga ingin orang pertama terbunuh. Dua-duanya ingin saling membunuh. Maka tidak dilihat siapa yang berhasil, tidak siapa yang tidak berhasil. Karena dua-duanya sudah menebaskan pedangnya. Dia sudah berusaha. Tidak kenal lagi, berusaha, tidak kenal lagi, dan sebagainya. Sehingga yang terbunuh itu hanya dia terlewat kesempatan. Sehingga dia terbunuh. Maka al-qatilu maqtul finnar. Adapun al-qatilu maqtul fil jannah adalah berita. Kata Rasulullah SAW, ada dua orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya dalam surga. Yaitu seorang muslim yang berjihad fisabilillah. Kemudian dia terbunuh oleh seseorang kafir. Ternyata orang kafirnya ini masuk Islam. Dan kemudian juga terbunuh dalam perang berikutnya. Maka yang terbunuh tadi dengan yang membunuhnya ketemu dalam jannah. Nah, ini berita terjadinya yang demikian. Adapun kalau seorang muslim diserang oleh penjahat, apakah perampok dan sejenisnya, Rasulullah SAW ditanya, bagaimana ya Rasulullah? Jangan berikan. Bagaimana kalau dia menyerang? Lawan. Bagaimana kalau aku mati? Fil jannah. Bagaimana kalau dia mati? Finar, kata Nabi. Jadi tiga-tiganya ada. dua orang berperang dalam neraka, ada orang yang membunuh dan dibunuh dalam neraka, yang kedua dua orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam surga, dan ada lagi dua orang yang saling membunuh, yang satu terbunuh, yang satu yang membunuh, satu surga, satu neraka, ada semua. Yang ini, yang ketiga inilah kejadian tadi, dalam mempertahankan haknya. Kalau dia akan dirampas haknya, kata Rasulullah, pertahankan, jangan diberikan. Kalau mereka menyerang, lawan, kata Nabi. Kalau aku terbunuh, engkau fil jannah. Kalau dia yang terbunuh, dia finnar, kata Nabi. Ini juga riwayat yang sahihah. Iya, iya. Ya, namanya finnar kan belum tentu kekal. Kalau kawal muslim berarti dia akan mendapatkan sesuatu akhir. Ya. Iya. Iya, iya. Konteks melawan itu kalaupun dia dalam keadaan muslim, karena kalau tidak kita lawan, dia bunuh kita. Itu masalahnya. Sehingga berbeda dengan yang tadi, dua orang muslim berperang itu untuk sesuatu yang mereka masing-masing tidak berhak untuk membunuh saudaranya dan tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mempertahankannya. Enam. Ya, sebagian ulama memang mendhaifkan, sebagian ulama mensahihkan. Yang jelas yang saya sampaikan adalah ikhtilafnya. Adanya ikhtilaf dari para ulama, sebagian memakai hadis itu menyatakan cukup dengan mendengar sama dengan membacanya, atau bacaan imam cukup sebagai bacaan makmum begitu. Kalau yang satu ini dianggap lemah oleh yang lainnya, memang itulah penyebab ikhtilaf memang. Nah, itulah penyebab perselisihan para ulama. Kalau sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, insyaallah sepakat mereka. Tidak ada lagi perselisihan. Nah. Apa? Maksudnya tidak bertanggung jawab? Sudah dibahas kemarin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.